wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, datang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqa'ada wa qa'adna hawla wa ma hu mikhsara fanakkasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratih thumma qala ma minkum min ahadin waqad illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah faqulna ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal faqala alaihi salatu wassalam i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah wa man kana min ahli sa'adah fasayassaru li'amal ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqa fasayassaru li'amal ahli syaqawah. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hadis yang agung yang dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, pada suatu ketika kami sedang mengantar jenazah di Baqi Gharqad, di kuburan Baqi, kuburan ahli Madinah. Tatkala kami sedang di Baqi dan menunggu selesainya penggalian kuburan, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala datang beliau duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Dan pada saat itu beliau membawa mikhsarah, membawa tongkat kecil. Fanakkasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratih. Tatkala duduk bersama kami, beliau menundukkan kepalanya dan menggores-gores di tanah dengan tongkat atau kayu kecil yang beliau bawa, seperti keadaan orang sedang merenung atau memikirkan sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kita, tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan telah ditetapkan untuknya tempat di neraka atau tempat di surga. Itulah diketahui apakah dia akan menjadi penghuni surga atau akan menjadi penghuni neraka. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mendengar hal tersebut, sebagian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadaul amal?" Wahai Rasulullah, seandainya telah diketahui keadaan kita kelak pada hari kiamat, apakah di surga atau di neraka, tidakkah kita bersandar dengan ketetapan tersebut dan kita tidak perlu beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, yaitu beramallah dengan amalan saleh. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan yang Allah tetapkan. Kemudian beliau rinci, barang siapa yang Allah telah tetapkan dia termasuk orang yang bahagia menjadi penghuni surga, maka akan dimudahkan baginya amalan-amalan saleh yang merupakan amalan-amalan penduduk surga. Dan barang siapa yang telah ditetapkan min ahli syaqa, dia termasuk orang yang celaka menjadi penghuni neraka, maka dimudahkan untuknya amalan-amalan orang-orang yang celaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat dari surah Al-Lail. Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, bersedekah, baik sedekah wajib atau sedekah mustahab, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang dia keluarkan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia amalkan dari amalan saleh dalam hidupnya akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, itu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang seperti ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang baik yang menyebabkan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup serta tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan di si Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka yang seperti ini kami akan mudahkan baginya amalan-amalan dan perkara-perkara yang sulit baginya di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang sangat agung ini kita biasa mengambil faedah-faedah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika ada dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia, maka mereka menaikkan kewajiban terhadap saudara yang meninggal tersebut, itu mengurusi jenazahnya dan mengantarkannya ke kuburnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hal tersebut termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Di Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala khamsin, ala muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Raddus salam, yang pertama adalah membalas salam. Bahkan riwayat yang lainnya, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak saudara kita atas kita. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa iyadatul mariyab, hak seorang muslim terhadap kita adalah menjenguk orang yang sakit. Riwayat yang lain, faida mariyadu fa'uduhu, kalau saudara muslim sakit maka jenguklah. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, wa tiba'ul janais, mengiringi jenazahnya. Dari ayat yang lain, faida mata fattabi'hu, kalau saudara meninggal maka iringilah jenazahnya. Dan ini syahid yang kita ambil dari hadis ini. Ketika ada sebagian sahabatnya meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengiringi jenazahnya dan menguburkannya. Kemudian hak yang keempat dan kelima adalah ijabatu da'wah wa tasmitul 'atis. Kalau saudara mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan kalau saudara bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah olehmu dengan doamu yarhamukallah. Kembali kepada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika ada yang meninggal, maka beliau datang dan mengiringi jenazahnya dan menguburkan saudara yang meninggal tersebut. Kemudian juga faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu dengan tentang al-hirs fi tablighil ilm, bersemangat di dalam menyampaikan ilmu dimanapun kita berada. Tatkala kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikanlah. Baik itu di masjid, atau di rumah, atau di perjalanan, bahkan pada saat seseorang memiliki kesempatan menyampaikan ilmu di saat sedang menguburkan jenazahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat berharga, dengan mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempatnya kelak pada hari kiamat di neraka atau di surga. Al-amru mafruq, semua perkara telah selesai, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan apa yang telah Allah tetapkan atas kita, pasti kita akan menjalani dan mendapatkan hal tersebut. Sampai dalam masalah kelak pada kiamat, apa kita di surga atau neraka, telah Allah tetapkan. Dan sekarang kita sedang menjalani ketetapan tersebut. Maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin, dalam kehidupan ini hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dan memohon pertolongan darinya agar kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlus sa'adah, agar dijadikan termasuk golongan orang-orang yang bahagia, karena semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dalam hidup ini kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya. Akan tetapi Nabi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya, hal ini tidak bertentangan dengan al-amal, tidak bertentangan dengan ikhtiar dan amalan kita dengan amalan saleh. Tentunya tidak ada di antara kita melainkan menginginkan untuk menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Akan tetapi surga itu hanya bisa diraih dengan sebab amalan ba'da rahmatillahi azza wajal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya kelak pada hari kiamat, ketika penduduk surga sudah menempati tempat-tempat mereka, maka wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, diserukan kepada para penduduk surga, itu adalah surga yang kalian diwarisi dengannya, yang kalian mendapatkan warisan tersebut, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amalan yang kalian amalkan. Surga diraih dengan amalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong kita untuk beramal, bahkan bukan hanya beramal tapi al-hirs wal jid wal ijtihad fil amal, bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi sallam, bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkan perkara yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan, badiru bil amal, bersegera kalian dalam beramal, dan hadis-hadis semisalnya. Nabi mendorong kita agar kita bersegera dan berlomba-lomba dalam amal saleh. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam amal saleh. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan beliau perkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bahwasanya man kana min ahli sa'adah fasayassaru li'amali ahli sa'adah. Orang yang telah Allah tetapkan dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi penduduk surga, maka akan Allah mudahkan baginya amalan penduduk surga. Allah akan mudahkan baginya amalan soleh. Dan beliau sebutkan ayat Al-Qur'anul Karim, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dari balasan yang telah dijanjikan, kata Allah fasayassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya kemudahan-kemudahan dengan amalan saleh dan amal ketaatan. Dan ini seperti yang dikatakan oleh sebagian salafun saleh. Sebagian salafun saleh mengatakan min jazai al-hasanat al-hasanatu ba'daha, termasuk dari ganjaran, dari pahala, dari balasan yang Allah berikan kepada orang yang beramal amalan soleh adalah dimudahkan untuknya amalan soleh yang lainnya. Dan ini merupakan dorongan bagi kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, karena amalan soleh merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Dan jika kita dimudahkan dengan amalan soleh, itu pun alamat kebaikan untuk kita dan akan diberi kemudahan setelahnya dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan juga seperti hadis yang sudah kita hafal bersama tentang keutamaan kejujuran. Setelah Nabi Muhammad alaikum bisidq, pegang olehmu dalam kehidupan ini kejujuran. Kemudian apa kata Nabi? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena amalan kejujuran. Kejujuran itu akan membawa seorang kepada amalan-amalan kebajikan. Dan Allah mengatakan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya beramal saleh, zadahum huda, maka Allah akan tambahkan kepadanya hidayah. Allah akan mudahkan baginya amal-amal saleh, wa atahum taqwahum, dan Allah akan anugerahkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Nabi mengkhabarkan, وَمَنْ كَنَمْ مِنْ أَهْلِ الشَّقَى, barang siapa yang telah Allah tetapkan, maksudnya dia termasuk orang yang celaka, termasuk penduduk neraka kelak pada kiamat, فَسَيُوَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَوَى, maka akan dijadikan baginya amalan-amalan orang yang celaka, amalan-amalan dosa dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebutkan, ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan sebut, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup, tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh pahala darinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dari balasan yang lebih baik dari amalan yang mereka amalkan, fasarinasir lil usra, maka kami jadikan baginya kesulitan, dijadikan baginya amalan-amalan maksiat. Dan juga Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang dari jalan kebenaran, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sesatkan hati mereka. Al jazaa min jinsil amal, balasan yang didapatkan seorang hamba itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita amalan saleh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya agar Allah menjadikan kita min ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis serta ayat yang kita baca di khutbah pertama, kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu tentang keutamaan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Beristiqamah di atas amalan saleh merupakan sebab kebahagiaan bagi seorang hamba dan tanda-tanda kemuliaan bagi seorang hamba. Allah pun telah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka beristiqamah. Fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki adalah dengan diberi kefaqihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahi bi khaira yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khaira," barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, "yufaqihu fid din," Allah mudahkan baginya atau Allah jadikan orang tersebut faqih, faham dengan agamanya. Menjadikan dia berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kebaikan dan ini jalan yang hendaknya kita tempuh di dalam kehidupan ini. Kita berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berjiddah dan ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan Nabi sudah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu merupakan sebab kebaikan. Tidak mungkin kita bisa beramal saleh yang merupakan amal ahli jannah kecuali jika kita membangunnya di atas ilmu. Dan tidak mungkin kita bisa menjaga anak serta istri kita, menjaga keluarga kita, kecuali jika kita berilmu. Dan kita tidak mungkin untuk bisa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Maka mari saudara-saudara kami, kita berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berjid wal ijtihad fi talbil ilm. Mari kita saling mendorong, saling mendukung, saling mengingatkan untuk berjid wal ijtihad fi talbil ilm. Insyaallah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan kita memohon kepada Allah Subhanahu dengan tulus, berdoa dengan sebenar-benarnya agar diberi ilmu yang bermanfaat dan agar dimudahkan dengan al-ilman nafi' dan amalan saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan harapan dan doa kita tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.